Tinggal jejak kaki simpan jalan. Boleh cemburu, jangan curiga. Sabar dulu, aku jelaskan. Simpan marahmu, jangan terburu nafsu. Senyuman bukan berarti cinta. Senyuman belum tentulah suka. Jangan kau marah. Simpan marahmu, jangan terburu nafsu. Senyuman bukan berarti cinta. Senyuman belum tentulah suka. Jangan kau marah. Simpan marahmu, jangan terburu nafsu. Senyuman bukan berarti cinta. Senyuman belum tentulah suka.